Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya terus begini. Kau goreskan sejuta luka di dada tanpa kau hiraukan perasaanku. Pedihnya hatiku. Kau buat kecewa. Kau buat kecewa.